يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله وأعزني الله وإياكم جميعا الحمد لله pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan, melaksanakan apa yang telah menjadi jadwal kita, yaitu untuk menyampaikan bedah buletin, satu buletin yang terbit di kota Yogyakarta dan didistribusikan di Jogja dan sekitarnya, yaitu buletin At-Tauhid, yang mana pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Akhuna Al-Fadil Akh Taufik, bahwa tema yang akan kita angkat adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita menyebutkan akhlak ataupun di dalam bahasa kita adalah budi pekerti, maka biasanya akan tergambar di dalam benak kita bahwa yang namanya kita berbudi pekerti itu hanya kepada sesama makhluk, ya, hanya kepada sesama makhluk. Namun kiranya ternyata bahwa anggapan semacam itu kuranglah tepat, ya, bukannya salah akan tapi kuranglah tepat dan kuranglah lengkap. Akan tetapi bahwa sebetulnya yang disebut dengan berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang mulia, itu justru yang pertama hendaknya kita tujukan kepada Sang Khalik, yaitu pencipta kita, pencipta alam semesta, pencipta surga dan neraka, dan pengatur alam semesta ini, serta zat yang telah memberikan rizki kepada kita semuanya, dan kelak dia memiliki mah adalah dia zat yang akan memberikan balasan kepada kita semuanya dengan sebaik-baik balasan. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin, ya, untuk berusaha berakhlak yang mulia, berbudi pekerti yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, ya, berbudi pekerti yang baik, berakhlak yang mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyakum jami'an. Ada salah seorang ulama yang hidup di abad ini, yaitu beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau memiliki satu kutaib, buku yang kecil, yang mungil, yang membahas tentang makarimul akhlak, ya, tentang makarimul akhlak, yang beliau sampaikan kepada para murid-muridnya di Unaizah. Karena menurut hemat beliau bahwa sekarang ini banyak sekali didapati kaum muslimin sudah banyak yang terpengaruh dengan kehidupan orang-orang barat secara khusus dan secara umum, kehidupan ataupun pola hidup orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga beliau sangat terpanggil untuk kemudian memberikan pendidikan secara khusus kepada para muridnya mengenai makarimul akhlak, mengenai akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia. Maka setelah beliau menyampaikan di dalam mukaddimahnya mengenai apakah akhlak mulia itu satu modal, satu budi pekerti yang memang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para makhluknya mulai sejak dirinya dilahirkan ke muka bumi, ataukah bahwa akhlak mulia ini merupakan satu sifat yang bisa diupayakan. Maka ringkasnya beliau mengatakan bahwa yang namanya akhlak mulia ini adalah terbagi menjadi dua, yaitu memang ada yang merupakan bawaan sejak kecil, ya, merupakan bawaan sejak kecil. Dan yang kedua ada akhlak mulia yang memang karena diupayakan ataupun muktasab, ya, diupayakan, diusahakan, dilatih dan seterusnya, sehingga seseorang yang boleh jadi semula memiliki budi pekerti yang kurang baik, namun karena rajin belajar kemudian melatih dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, maka dia pun bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, di antara bentuk akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi taala bitasdik, yaitu seseorang berusaha untuk menerima setiap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkannya, ya, dengan cara membenarkannya. Artinya, dengan setiap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, entah konten dari berita itu bisa dia fahami maknanya, bisa dia ketahui tentang hikmahnya ataukah tidak, manakala itu memang betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sifat seorang muslim hendaknya dia langsung menerimanya. Maka kemudian setelah dia menerima, bisa sambil berjalan kemudian berusaha untuk memahami, ya, kandungan berita tersebut, dan atau bahkan kemudian berusaha terus menggali berita tersebut sehingga bisa mengetahui hikmah demi hikmah yang ada di dalam berita-berita Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan dalam hal ini yang disebut dengan berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya yang suci, kitabnya yang mulia, yaitu di dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-87. Dan siapakah orang yang lebih jujur, lebih benar perkataannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya kita kaum muslimin tidak ada yang menjawab kecuali bahwa tidak ada seorang pun ataupun satu makhluk pun yang ucapannya lebih jujur ketimbang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setiap berita yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, baik berita yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang telah lalu ataupun dengan berbagai macam kejadian yang akan datang, maka kewajiban kita kaum muslimin adalah langsung mengimaninya, ya, langsung mengimaninya tanpa sedikit pun ada keraguan di dalam diri kita. Dan kita tidak boleh kemudian mengatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sebagaimana cerita-cerita, ya, yang kita dengar dari sumber yang lainnya. Nah, kalau demikian keadaannya, maka kita sama dengan orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah asatirul awwalin, ya, asatirul awwalin, yaitu kisah-kisah zaman dahulu, kisah-kisah tentang peristiwa-peristiwa terdahulu yang disampaikan berdasarkan mulut ke mulut dan tidak diketahui sumbernya yang pasti. Gampangnya adalah hanya cerita nenek moyang. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak akan berani kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu menyampaikan cerita-cerita nenek moyang yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nah, kemudian yang kedua yang dimaksud dengan membenarkan setiap berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita membenarkan berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan catatan bahwa berita tersebut adalah berita yang valid, berita yang sahih, berita yang benar bahwa itu memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan walillahil hamdu wal minnah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian di setiap masanya membangkitkan, mengutus ya, seorang mujaddid di tengah-tengah kaum ataupun di tengah-tengah umat Muhammad ini untuk kemudian membersihkan kembali ajaran Islam dari noda-noda yang mengotorinya, sehingga dengan jasa-jasa mereka ya tentunya adalah setelah mendapatkan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka kemudian bisa membersihkan di antaranya kotoran-kotoran dalam rentetan periwayatan hadis. Ya, dalam rentetan periwayatan hadis dari orang-orang yang mencatat hadis sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka yang dikenal sebagai para ulama ahli hadis, ya, ulama ahli hadis. Sehingga kita semisal di abad ini pun mengetahui di antara para ulama ahli hadis di sana ada Syekh Al-Albani rahimahullah taala yang beliau diakui keilmuannya baik oleh orang-orang yang sefaham dengan beliau atau bahkan oleh orang-orang yang tidak sefaham dengan beliau dalam beberapa masalah. Ya, karena memang beliau memiliki kapabilitas dalam masalah ilmu hadis. Nah, satu contoh semisal tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahihi da'un wal ukhra shifa'un." Apabila ada seekor lalat yang hinggap di minuman salah seorang di antara kalian, maka langkah yang pertama hendaknya tenggelamkanlah ya, lalat tersebut. Setelah ditenggelamkan kemudian buanglah lalat tersebut. Ya, fa inna fi ihda janahihi da'an. Maka sungguhnya di salah satu sayap lalat tersebut itu ada da', itu ada racunnya, ada penyakitnya. Namun wal ukhra, di dalam satu sayap yang lainnya ada syifaun, ada penawarnya, ada obatnya. Nah, ini mungkin kalau kita menilainya secara akal semata, kita akan mengatakan bahwa ini adalah satu perbuatan yang menjijikkan. Masa kita kemudian tatkala melihat ada lalat yang hinggap ya, di segelas minuman misalnya ataupun di secangkir minum, kemudian kita suruh menenggelamkan, membuang lalatnya dan kemudian kita minum ya minum tersebut, mungkin secara akal kita akan mengatakan ini satu hal yang menjijikkan. Namun sebagai seorang yang beriman, kita harus percaya, yakin sepenuhnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikit pun keinginan untuk mencelakakan umatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada beliau adalah Raufur Rahim. Ya, seorang yang memiliki kelembutan dan kasih sayang yang sangat tinggi kepada umatnya. Sehingga tidak mungkin kalau kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita yang kemudian ujung-ujungnya adalah dalam rangka untuk memberikan kemadharatan, bahaya kepada kita, satu hal yang tidak mungkin. Nah, maka kita sebagai seorang yang beriman dengan sesungguhnya terhadap berita yang datang dari beliau, maka kita harus yakin. Dan sebagai sarana untuk meyakinkan diri kita, maka cobalah tatkala satu saat ada lalat yang hinggap ya di atas minuman ya, ataupun di minuman salah seorang di antara anda, tenggelamkanlah lalatnya sehingga dua sayap itu sampai tenggelam, kemudian buang, dan kemudian anda bisa meminumnya. Mudah-mudahan ini satu di antara sarana dalam rangka untuk lebih meyakinkan diri kita tentang kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaulah kemudian kita mesti juga ya percaya dengan setiap berita yang dibawa oleh Rasulullah, karena memang ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan catatan tadi bahwa berita yang datang dari beliau itu adalah berita yang valid, berita yang sahih, berita yang benar ya, berdasarkan ilmu hadis, ilmu mustalahul hadis, itu adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keabsahannya. Nah, di antara ayat yang memerintahkan kepada kita ya, agar kita mengambil berita yang beliau bawa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka apapun yang diperintahkan, yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam kepada kalian, ambillah, dan apapun yang beliau larang maka buanglah, jauhilah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menjamin tentang diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara yang hanya didasarkan kepada hawa nafsu semata, akan tetapi bahwa apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh. Contoh yang lain, semisal tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, itu hadis nomor 62 dalam Kitabul Jannah ya, kitab tentang kitab yang ataupun dalam bab yang membahas masalah surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2421 ya, dalam Kitabuz Zuhud ya, dalam pembahasan beliau tentang az-zuhud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annasyamsa tudnu minal khalaiki yaumal qiyamah biqadri milin." Bahwa matahari nanti akan didekatkan di atas makhluk ya sekira satu mil ya, sekira satu mil pada hari kiamat nanti. Ya, bahwa matahari di hari kiamat nanti akan didekatkan di atas makhluknya, di atas manusia dan jin, itu sekira satu mil ya, sekira satu mil. Wallahu a'lam milnya ya ukuran kita ataupun ukuran siapa, tapi wallahu a'lam kalau kita memahami dari zahirnya ya, boleh jadi satu milnya adalah satu mil menurut ukuran kita, di mana satu mil kurang lebih ya berjarak 1,6 kilometer ya, 1,6 kilometer. Nah, kalau kemudian hadis ini hendak kita nilai dengan logika kita yang bersifat keduniawian, tentunya satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa dikatakan tidak masuk akal? Bagaimana tidak ya, sekarang tatkala matahari di atas kita itu dengan jarak yang begitu jauhnya ya, apalagi seperti sekarang ini di Jogja dan sekitarnya suhunya sangat panas, terkadang mencapai ya 32 derajat dan bahkan lebih ya, sampai terkadang 35, sehingga panasnya luar biasa ya, padahal kita tidak tahu sekarang berapa jauh antara kita dengan matahari ya, berapa ribu mil atau bahkan ratus ribu mil atau bahkan berapa juta mil, kita tidak tahu. Nah, maka logikanya tatkala kemudian matahari itu nanti didekatkan di atas kita cuman berjarak kurang lebih 1 mil, tentunya kita akan gosong, kita akan jadi debu gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk membedakan kejadian yang ada di dunia dan kejadian-kejadian yang ada di akhirat nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa untuk menjadikan matahari itu membakar manusia dan yang lainnya dengan jarak yang sebegitu dekatnya, namun di akhirat ya tidak menjadikan matahari tersebut sebagai sarana untuk membakar, akan tapi dikondisikan dengan keadaan yang lainnya. Maka pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dampak dari panasnya matahari itu adalah akan menjadikan sebab orang itu berkeringat dengan keringat yang luar biasa. Ada yang kemudian keringatnya itu menenggelamkan si orang yang mengeluarkan keringat tadi sampai ke mata kakinya, ada yang sampai lutut, ya, ada yang sampai bahunya, dan bahkan ada yang sampai ke telinganya, sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukannya di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua, ya, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita berusaha untuk menerima, ya, untuk menerima setiap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang mungkin ketetapan itu bertentangan dengan hawa nafsu kita atau mungkin bersesuaian dengan hawa nafsu kita. Namun tatkala itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata lain bagi seorang yang beriman kemudian untuk menerima, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka nali mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya, tidak selayaknya bagi seorang yang beriman, baik dia lelaki ataupun perempuan, tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memilihkan kepada dirinya sesuatu, telah menetapkan kepada dirinya sesuatu, kemudian orang yang beriman tadi lebih senang untuk memilih, ya, ketetapan-ketetapan yang lainnya. Dan juga kita ingat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taatlah kalian kepada rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan kalau kemudian terjadi perselisihan di antara kalian tentang satu perkara, maka jalan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kitabullah, dan kembalikanlah kepada Rasulullah SAW yaitu kepada hadis-hadis beliau. Maka ini di antara adab yang sepantasnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ya, oleh orang-orang yang beriman, baik dia lelaki ataupun dia seorang perempuan. Maka tatkala, ya, di dalam kehidupan kita ini banyak sekali penawaran-penawaran, banyak sekali opsi yang berkaitan dengan berbagai macam sisi ataupun lini kehidupan kita, dan kemudian ternyata satu pilihan ini terkadang berbenturan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dan Rasulnya pilihkan, maka sifat seorang mukmin kata Allah tadi, ya, dia harus mengutamakan, dia harus memilih apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Satu di antara contoh yang mungkin konkret untuk kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, tatkala ya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan, memerintahkan kepada para muslimah ya untuk memakai baju takwa. Itu baju yang menutup tubuhnya ya kecuali muka dan telapak tangan. Maka meskipun banyak pilihan-pilihan yang ditawarkan ya oleh manusia. Di sana ada yang mengatakan yang penting sopan, ya tidak menutup seluruh tubuh tidak apa-apa. Itu satu di antara pilihan. Ada yang mengatakan bahkan yang penting niatnya baik, pakaiannya kayak apapun tidak masalah. Ya. Yang penting hatinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah satu di antara pilihan-pilihan yang kita kaum muslimin untuk memilihnya, ya harus memilihnya. Dan sebagaimana firman Allah tadi, tatkala ada perselisihan semacam itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka sebagai seorang yang beriman, Allah perintahkan kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apa perintah Allah? Ternyata Allah memerintahkan kepada kita ya untuk menutup ya tubuhnya, dan bahkan Allah memerintahkan agar para perempuan itu menjulurkan kerudungnya sampai ke dada-dadanya. Ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para perempuan ya untuk menutup seluruh tubuhnya, sehingga beliau katakan ya tidak halal bagi seorang perempuan yang telah haid ya untuk menampakkan ya bagian tubuhnya, kecuali yang memang halal untuk ditampakkan, yaitu muka dan telapak tangan. Satu contoh bagi lelaki, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya dalam banyak hadisnya ya, dalam banyak hadisnya, dan bahkan sebagian para ulama sampai menyebutnya sebagai hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini mencapai derajat mutawatir. Yaitu apa? Ya hadis-hadis yang memerintahkan kepada para lelaki untuk memanjangkan jenggotnya. Ya untuk memanjangkan jenggotnya. Ya, juzus sawarib, dan kemudian memotong kumisnya. Ya arkhul lihyah, panjangkanlah jenggot dan kemudian potonglah kumis. Ini perintah. Ya, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mungkin ada sebagian orang yang diulamakan di negeri kita Indonesia ini yang mengatakan, "Oh, itu kan untuk budaya orang Arab." Ya, kalau untuk Indonesia ini rasa-rasanya kok ya tidak pantas gitu katanya. Ya tidak pantas ini untuk orang Arab tuh memang face orang Arab tuh lebih cakep kalau menggunakan jenggot. Nah kalau orang Indonesia ini kayaknya ya nggak pantas, wagu kalau bahasa Jawanya katanya. Ya lebih-lebih lagi ketika seseorang itu memelihara jenggot, itu nanti nutrisi yang seharusnya itu lari ke otak itu disedot oleh jenggotnya, sehingga dirinya akan mengurangi ataupun jenggotnya akan mengurangi kecerdasannya. Waliyatubillah. Ya tentunya sebagai seorang mukmin, beranikah kita akan mengatakan seperti itu? Beranikah kita akan mencela, menghina Rasulullah SAW, menghina para sahabatnya, menghina para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan para ulama yang soleh, yang mereka ya memelihara jenggotnya. Ya bahkan kalau kita melihat sejarah, ya pendiri dari salah satu organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, ya Hadratus Syekh Hasyim Al-As'ari, maka beliau pun berjenggot. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau berjenggot. Nah, akankah kemudian setelah banyak godaan sana sini, kita kemudian berani-berani mengatakan bahwasanya jenggot itu akan mengurangi kecerdasan? Apakah kita berani mengatakan, oh kalau begitu Rasulullah itu orang tidak cerdas, Oh kalau begitu para sahabat itu orang-orang yang dungu, orang-orang yang tidak cerdas. Ya. Walinya itu pilah. Maka tatkala ya terjadi perselisihan yang memanas di tengah-tengah kita kaum muslimin, kita kembalikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, tatkala memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul memerintahkan, maka kita sebagai seorang yang beriman hendaknya kemudian lebih mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidak perlu kemudian kita mengatakan, oh itu cakep untuk orang Arab, tidak cakep untuk orang Indonesia. Tidak demikian. Ya, itu mungkin yang mengatakan cakep dan tidak cakep ini, itu hanya subjek ataupun subjektivitas dari orang yang mengucapkan. Orang yang lain akan bisa mengucapkan, oh enggak, ya orang manapun kalau berjenggot itu akan lebih cakep. Ataupun bahkan mungkin orang tadi mengatakan, ya kalau lah Rasulullah, para sahabatnya itu berjenggot itu semata-mata karena apa? Karena ingin menunjukkan ketawaduannya, ya, ingin menunjukkan kezuhudannya. Karena memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang telah zuhud, yang telah bisa menomorsekiankan kehidupan dunia, sehingga layaklah kemudian mereka itu berjenggot. Ya, tentunya kita tidak akan mengatakan demikian. Perintah untuk berjenggot sama saja perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjalankan sholat dan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Akankah kita mengatakan, ah nantilah sholatnya, sholat itu nanti saya lakukan nanti kalau saya sudah tidak lagi memikirkan keduniaan, kalau saya sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian, justru tatkala kita kaum mukminin, kaum muslimin semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita akan menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Namun tatkala kita banyak membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka berarti kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat ya kaidah yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan berkurang, bertambah seiring dengan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, dan iman itu akan berkurang ya seiring dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian hamba tadi berusaha untuk dengan legowo, dengan lapang dada menerima setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan untuk dirinya. Ya, entah dia ditakdirkan sebagai seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Dengan kata lain, yang lelaki yang terimalah legowo, ya memang sudah ditakdirkan menjadi seorang lelaki. Tidak kemudian mengatakan, wah andikan saya ini dulu dijadikan sebagai seorang perempuan saja, saya bisa berjilbab, semisal gitu. Ataupun yang perempuan kebalikannya, andikan saya itu dahulu ditakdirkan menjadi seorang lelaki sehingga saya tidak berjilbab, ya tidaklah sah demikian. Ya kita legowo ya untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian takdir-takdir yang berupa musibah dan yang lainnya, maka hendaknya kita berusaha untuk legowo terhadap ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dengan legowonya kita, dengan lapang dadanya kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini, maka akan membuahkan kebahagiaan di dalam diri kita. Ya, akan membuahkan kebahagiaan di dalam diri kita, baik di dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih lagi adalah kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena sungguh bahwa tatkala kita tidak bisa legowo dengan takdir Allah, sama saja kita itu tidak nerimo. Ya, kita menghujat ya, sama saja kita itu menghujat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai seorang yang beriman telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Ya, tidak ataupun janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman itu mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, prasangka baik kepada Allah inilah yang akan membuahkan kita itu nrimo legowo terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya akhlak yang mulia semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah juga akan terwujud kecuali kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan melihat urgensi iman bagi kita seorang muslim, seorang mukmin. Satu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Rasulullah, ya, dahulu ada salah seorang namanya Ibnu Ju'dan, ataupun seorang yang hidup di masa beliau radhiyallahu taala anha, di mana tatkala orang ini hidup, dia memiliki akhlak yang mulia, ya, suka menyambung tali silaturahmi, suka memberi makan kepada orang-orang miskin. Apakah itu semua akan bermanfaat bagi dirinya di hari kiamat kelak? Ya, perlu kita informasikan bahwa Ibnu Ju'dan ini adalah seorang kafir, ya, seorang musyrik, ya, orang yang tidak memeluk agama Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, ya, pertanyaan dari istri tercintanya itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan, hal itu tidak akan bermanfaat bagi dirinya karena dirinya tidak pernah sedikit pun mengucapkan wahai Rabbku, ya, Rabbi ghafirli dhunubi yauma tub'asu ibadak, yauma tub'asu ibadak. Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada saat Engkau membangkitkan hambamu di hari kiamat kelak. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi orang tadi tidaklah masuk ke dalam agama Islam. Orang tadi tidaklah memiliki keimanan. Ya. Tidaklah memiliki keimanan, tidaklah memiliki keyakinan bahwa dirinya nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisabnya di yaumul kiamah kelak. Maka karena dirinya tidaklah memiliki keimanan, sehingga dirinya pun tidak mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, karena dengan satu anggapan bahwa kehidupan ya hanya kehidupan di dunia ini saja, nanti tidak ada kehidupan lagi di ataupun pasca kehidupan di dunia ini, sehingga bagi dirinya tidak perlu kemudian memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah dia lakukan, ya, agar Allah memaafkannya di hari kiamat nanti. Maka tentunya orang yang semacam itu, yaitu orang yang dia adalah bukan orang muslim, dia bukanlah orang mukmin, maka amal-amal kebaikan yang dia lakukan di dunia tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Kita pun ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima amal soleh yang dia lakukan, dan orang tadi di yaumul kiamah dalam keadaan merugi. Kenapa dikatakan merugi? karena amal-amal soleh yang dia lakukan di dunia, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an tadi, tidak akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, ini urgensi keimanan bagi kita kaum muslimin. Dan kita juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihah wa huwa mu'min, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, baik dia itu lelaki ataupun dia seorang perempuan, ya, dalam keadaan beriman, niscaya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan aku berikan kepada dirinya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik minat dunia ilal akhirah. Kehidupan yang baik di dunia berupa apa? Bukan berupa kemudian banyaknya materi ataupun tingginya kedudukan, bukan, akan tapi kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada seorang di dunia berupa orang tadi bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kehidupan yang baik yang Allah akan berikan kepada dirinya di yaumul kiamah, yaitu berupa jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa anzani Allahu wa iyyakum jami'a. Ya, bahwa keimanan inilah yang akan bisa juga membuahkan akhlak yang mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal yang telah kita sebutkan di muka tadi. Ya. Dan kita ingat pentingnya akhlak mulia, satu di antaranya adalah berupa keimanan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang beliau tentunya mendasarkan pendapat beliau ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu sisi mengatakan, ya, al-birru husnul khuluq, ya, al-birru husnul khuluq, ya, bahwa yang namanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, ya, kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Maka seakan-akan apa yang dilakukan oleh Ibnu Jud'an tadi ini merupakan akhlak yang mulia. Ya, memang akhlak mulia, namun kepada manusia semata, ya, baru kepada manusia, belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal seorang muslim dia dituntut untuk berakhlak mulia, yang pertama tadi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbih dawil qurba wal yatama wal masakina wa banas sabil wassailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sai wad darra'i wa hinal ba's ulaika alladina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Ya, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan, ya. Artinya bahasanya yang namanya kebajikan itu bukan semata-mata seseorang menghadapkan wajahnya ke arah timur ataupun ke arah barat. Akan tapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian itu hari akhir, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para nabinya, beriman kepada rukun-rukun iman, ya, takdir juga. Dan kemudian yang namanya kebajikan adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar dalam keimanannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kalaulah kemudian kita hendak melihat di dalam ayat ini dengan seksama, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yang namanya keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, akhlak baik yang harus kita miliki yang sesungguhnya, itu bukan semata-mata kita tunjukkan berupa amalan-amalan zahir, ya. Ya, saya katakan bukan semata-mata, bukan berarti kita tidak penting mewujudkan amalan-amalan zahir. Ya, akan tapi bukan semata-mata itu, akan tapi yang namanya puncak dari kebaikan adalah didahului dengan beberapa amalan-amalan batin. Itu apa tadi? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya meskipun kita sekarang tidak bisa melihatnya. Ya. Maka baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan memberikan harta kepada orang, harta yang sangat dicintainya kepada kerabatnya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa ya, akhlak yang mulia yang harus kita miliki yang pertama kali adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk akhlak mulia kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain tadi sudah sebagiannya kita sebutkan, yaitu kita berusaha untuk membenarkan berita yang beliau bawa, dengan catatan memang bahwa berita tersebut ya sahih datang dari beliau. Dan juga kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya, ya menjalankan perintah-perintahnya. Namun juga di sana ada hal lain, yaitu kita berusaha menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan kata lain menjalankan perintah beliau dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan beliau. Kenapa? Karena hal semacam itu selain bentuk akhlak mulia kita, budi pekerti baik kita kepada beliau, sekaligus juga merupakan bentuk akhlak mulia kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man ata'ar rasula faqad ata'allah wa man asahu faqad asallah. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah SAW, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus dirinya SAW sebagai pemelihara bagi mereka. Artinya bahwa cukuplah bagi diri Rasulullah SAW itu menyampaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau agar diberikan kepada umatnya. Dan beliau SAW tidaklah memiliki kewajiban untuk memberikan taufik, ya, untuk memberikan taufik kepada umatnya. Cukuplah tugas beliau menyampaikan risalah, ya, menyampaikan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian apakah umatnya itu mau menerima ataukah tidak, maka itu bukan merupakan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhlak mulia kita kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah berusaha untuk ya, berusaha untuk membela beliau. Ya, membela beliau ya, karena kita sekarang sudah tidak lagi sezaman dengan beliau. Dan kata lain beliau sudah wafat, maka bentuk pembelaan kita kepada beliau berupa apa? Berupa membela sunnah-sunnah beliau, membela hadis-hadis beliau, membela syariat yang beliau bawa. Maka merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk membela syariat yang beliau bawa. Dan ini adalah bentuk dari akhlak mulia kita yang harus kita berikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, membela syariat beliau. Jadi kalau ada orang-orang yang melecehkan ya syariat beliau, kita kaum muslimin wajib untuk membelanya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Ya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Maka seorang yang Allah takdirkan menjadi penguasa, maka kekuasaan itulah yang harus dia gunakan untuk membela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang memiliki kemampuan berupa lisannya ya untuk menyampaikan dakwah, membela syariat beliau, maka dengan lisannya lah dia membelanya. Dan bagi orang yang mampunya hanya dengan menggunakan hati, membenci kemungkaran ya yang tertuju kepada syariat beliau, maka dia kemudian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang yang mencaci maki Rasulullah, yang mencaci maki syariat beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kemudian dia membenci kemungkaran yang tertuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada syariat yang beliau bawa. Itu tugas kita ya sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Nah, kemudian tentunya ya hal itu tidak akan bisa kita wujudkan dengan sempurna tatkala kita belum memiliki kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau sallallahu bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Di mana hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai ketimbang anaknya, orang tuanya, dan bahkan ketimbang manusia seluruhnya. Satu saat juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sungguh engkau lebih aku cintai ketimbang anakku, ketimbang orang tuaku, dan ketimbang seluruh manusia, kecuali ketimbang diriku sendiri. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tidak demikian wahai Umar, bahasanya seharusnya aku lebih engkau cintai meskipun ketimbang dirimu sendiri. Maka setelah itu Umar pun mengatakan, baik Rasulullah, mulai saat ini ya engkau lebih aku cintai ketimbang seluruh manusia, ketimbang anakku, ketimbang orang tuaku, dan ketimbang diriku sendiri. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fal'an ya Umar. Nah, sekarang wahai Umar, barulah sempurna ya keimananmu dengan cara engkau mencintai diriku lebih dari segala galanya. Ya, tentunya selebih kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka dari sedikit pemaparan di atas kita akan menyampaikan beberapa hal yang tentunya penting untuk kita ketahui. Yang pertama, kesimpulan dari apa yang kita telah sampaikan bahwa iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Yang sebagaimana tadi firman Allah, man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, barang siapa yang beramal soleh bila laki ataupun perempuan sedangkan dia adalah seorang yang beriman, ya, dia adalah seorang yang beriman, maka iman merupakan syarat diterimanya amal soleh. Ya, ini contohnya juga adalah tadi Ibnu Judaan. Ya, karena dirinya tidak memiliki keimanan, maka kemudian amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa orang musyrik bagaimanapun amalan baiknya ketika dia hidup di dunia, maka tidak akan membuat dirinya mendapatkan ampunan di hari kiamat nanti, kecuali dirinya memang telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, yaitu orang-orang musyrik yang memang mati dalam keadaan musyrik dan tidak kemudian masuk ke dalam agama Islam, tidak bertaubat dari kesyirikannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengampunkan ya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan akan mengampunkan dosa-dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walaqad awhayna ilaika walladzina min qablika lain asyrakta layahbatanna amaluka walatakunanna minal mumtarin. Dan sungguh telah kuwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, yaitu jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun, ini saya akan hapuslah seluruh amalmu, dan tentulah kamu di akhirat nanti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Di antara faedah yang lainnya, bahwa amalan yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini berupa amalan-amalan soleh, tatkala orang yang melakukan tadi bukanlah orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam, maka tidak akan mendapatkan balasan di akhirat, dan dia hanya akan mendapatkan balasan di dunia saja. Ya, mungkin berupa kesehatan, mungkin berupa kelapangan hidup di dunia, ya kebahagiaan hidup di dunia, berupa kedudukan dan yang semacamnya, namun tidak akan pernah mendapatkan balasan di akhirat. Dan bahwa ya, faedah yang lain, orang yang tidak mengimani akan adanya hari kebangkitan berarti dia adalah orang kafir. Ataupun secara umum bahwa siapapun yang tidak mengimani sebagian atau keseluruhan rukun-rukun iman berarti dia adalah orang kafir. Beriman dengan yang lima namun kufur dengan yang satunya, maka dia telah kafir. Ya, tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman. Faedah yang lain bahasanya, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW maka sekaligus berarti merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa begitu besar ya kecintaan yang harus kita berikan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk kesempurnaan keimanan kita. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat, faedah dari apa yang kita sampaikan, dan kemudian kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan cara bahwa apapun yang kita terima di dalam syariat Islam ini adalah itu baik adanya dan tidak ada keburukan sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan kepada